بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة حاضرين segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Materi tauhid yang rutin kita bahas setiap dua pekannya hari Ahad di malam Senin, kita telah sampai kepada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kita masih akan melanjutkan bab ini. Bab seruan atau dakwah menuju persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalil yang disebutkan oleh muallif penulis rahimahullahu taala untuk mengingatkan kita kembali firman Allah Jalla wa'ala, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Firman Allah Jalla wa'ala pada surat Yusuf ayat ke-108. Kemudian hadith yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, dua hadith. Hadith yang pertama dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabah Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Maka dalam pesannya beliau mengingatkan, beliau mewasiatkan agar pertama kali yang diserukan di sana adalah persaksian syahadah la ilaha illallah. Berdasarkan hadis ini sangatlah tampak bagaimana kaitannya dengan bab dakwah menuju kalimat tauhid. Maka hadis ini dibuktikan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith yang berikutnya, yang kedua dalam bab ini, muallif rahimahullahu ta'ala bawakan melalui jalan Sahal bin Sa'ad. Yang pertama dari Ibn Abbas, yang kedua dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, yang hadithnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang kejadian itu pada perang Khaybar. Ingin menunjukkan melalui hadis ini bahwa seruan pertama kali adalah menuju tauhid. Maka bukti yang kedua ini, apa yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian perang Khaybar. Beliau menyatakan la u'tiyanna rayata ghadan. Sungguh aku benar-benar akan serah terimakan bendera kepemimpinan pada perang Khaybar nanti. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seseorang yang sifatnya mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu wa Rasuluh, juga sebaliknya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya cinta padanya. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah Jalla wa'ala akan memenangkan peperangan itu di pemimpinannya dia nanti dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala, akan dimenangkan oleh muslimin di bawah kepemimpinan seseorang yang disifatkan tadi. Fabatan nasu yadukuna laylatahum, maka para sahabat pun di malam itu tidaklah bisa untuk istirahat, tidaklah bisa mereka untuk tidur, disebabkan karena memikirkan, mereka bertanya-tanya tentang siapakah seseorang yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhum yu'taha, siapa mereka nanti yang akan diserahkan bendera kepemimpinan tadi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas kata demi kata dari potongan hadis ini sebelum kita sempurnakan hadisnya secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan la u'tiyanna. Bentuk kalimat sumpah pada pernyataan la u'tiyanna, setidaknya di situ ada beberapa huruf sumpah. La u'tiyanna pada huruf lam di situ juga mengandung al-qasam, mengandung sumpah. Demikian pula nun yang kita saksikan dalam keadaan tasydid, maka itu pun juga sumpah. Dan juga yang ketiga, wallahi la u'tiyanna rayah, walaupun tidak tersebut kata sumpah wallahi, maka di situ sudah terkandung, tersisipkan padanya bentuk sumpah dengan mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Wallahi, demi Allah, la'u'tiyannar rayah, sungguh aku akan serah terimakan bendera tersebut. Maka sudah kita dapati tiga bentuk sumpah dalam satu kata. Huruf lam, demikian pula huruf nun, dan juga pada kata wallahi, walaupun tidak tersebut secara jelas di dalam pernyataan itu. Kalaulah kita sudah buktikan bahwa di situ adanya kata sumpah, menunjukkan kesungguhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerahkan bendera kepemimpinan dalam jihad Khaybar kepada seseorang yang memang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditunjuk pula oleh Rasulnya. 6. Kemudian kata beliau ar-rayah. Ar-rayah itu maknanya al-alam. Bendera dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah al-alam. Dikatakan rayah li'annahu yura, karena memang bisa dilihat. 6. Yang itu akan diambil atau dipimpin atau dipegang oleh pimpinan pasukan perang. Untuk apa gunanya? Untuk menjadi tanda. Menjadi tanda pasukan yang berada di belakangnya membawa bendera kepemimpinan bahwa dialah sebagai pimpinannya dalam ma'rakah, di dalam peperangan tersebut. Maka tahulah kita bahwa dinamakan ar-rayah li'annahu yura, karena memang terlihat, tampak. Kemudian kata beliau, aku akan serahkan bendera tadi ghadan. Ghadan yakni maknanya besok. Secara asal bahwa besok itu adalah hari yang datang sesudahnya. Hari yang datang sesudah hari ini, maka dikatakan dalam bahasa Arab ghadan. 6. Walaupun juga dalam ayat Al-Quran bahwa ghadan bisa berarti sesuatu yang datang di belakang. Bukan datang di depan tetapi datang di belakang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Bahwa hendaknya jiwa tadi memperhatikan apa yang akan dia persiapkan di hari kemudian, di hari yang datang belakangan. Maka ghadan pada ayat itu yakni yaumul qiyamah. Pada surat Al-Hasyr ayat ke-18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Sedangkan pada hadis ini ghadan kembali kepada asalnya adalah hari yang datang sesudah hari ini. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan serahkan bendera tersebut, kapan itu? Ghadan, esok. Kepada siapa? Rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Kepada seseorang laki-laki, dengan lafaz rajulan, yang mana orang itu mempunyai sifat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sebaliknya juga Allah juga cinta kepadanya dan demikian pula Rasulnya. Melalui kalimat ini kita diberikan manfaat oleh para ulama adanya isbat al-mahabbah lillah, menetapkan sebagai suatu keyakinan, suatu akidah bahwa adanya kecintaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat cinta, mahabbah lillah, kecintaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kecintaan itu minal janibain, dari dua sisi. Maksudnya bagaimana? Annallaha yuhibbu wa annallaha yuhabbu. bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai dan Allah Jalla wa'ala itu dicintai. Nah, berkaitan dengan pembahasan kecintaan ini mengingatkan kita terhadap pembahasan materi tafsir. Sudah kita lalui surat Al-Buruj di mana Allah Jalla wa'ala sebutkan inna batsya rabbika lasyadid, sungguh bahwa azab Rabbmu itu benar-benar lasyadid, benar-benar keras, kata Allah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan makhluk dari permulaannya, dan demikian pula Allah Jalla wa'ala akan menghidupkannya kembali. Sampailah ayat berikutnya ke-14, wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah Jalla wa'ala al-ghafur, Allah Jalla wa'ala itu maha pengampun, dan juga apa? Al-wadud. Masih ingat antum yang hadir pada kajian itu? Allah Jalla wa'ala selain memiliki sifat al-ghafur, maha pengampun, dan juga al-wadud. Apa al-wadud? Cinta yang murni. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-wadud, dia Allah itu dicintai, dan Allah itu mencintai. Minal janibain, dari dua sisi. Allah Jalla wa'ala dicintai oleh hambanya, dan Allah Jalla wa'ala itu mencintai kepada hambanya. Alaysa kadzalik? Naam. Sebagai bukti, kita ambil faedah mengingatkan kita terkait isbatul mahabbah, kecintaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Jalla wa'ala akan datangkan suatu kaum yang sifatnya kaum tadi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum tadi Allah mencintai kepada mereka, kepada kaum tadi, dan mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melalui ayat ini kita telah buktikan kecintaan dari dua sisi. Allah mencintai hambanya yang beriman, dan orang yang beriman cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala itu memiliki sifat mencintai, maka selanjutnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala memberikan faedah bahwa Allah itu mencintai dalam beberapa bentuk. Yang pertama, Allah itu mencintai amalan. Tatkala hambanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin dicintai oleh Allah. Semakin hamba tadi ittiba kepada sunnah Rasulnya, nam, maka Allah Jalla wa'ala mencintai amalan yang dilakukan oleh hamba tadi. Membuktikan di sini bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai bentuk-bentuk amalan yang saleh, amalan-amalan ketaatan. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala itu mencintai pribadi-pribadi tertentu. Salah satu contohnya hadis yang sedang bersama kita. La u'tiyanna ar-rayata ghadan. Aku akan serahkan bendera kepemimpinan itu besok, kata Nabi kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. yang nanti akan disebutkan bahwa orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka telah jelas melalui hadis ini Allah cinta kepada pribadi tertentu. Selain Rasulnya Muhammad SAW juga Allah mencintai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bukti yang kedua, Allah cinta kepada pribadi adanya seseorang yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kejadian pula memimpin suatu pasukan yang di saat di sela-sela dari peperangan tadi tentunya tidak lepas dari menegakkan salat fardu, salat yang wajib, yang mana dia sebagai pimpinan perang tadi mengimami pasukan tadi. Setelah surat Al-Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Seringkali dia baca surat itu. Sampailah kemudian para sahabat tadi lapor menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa fulan yang maji pimpinan kami tatkala mengimami salat sering dia baca Qul huwallahu ahad. Naam. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk tanya kepada dia. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanyakan kepada dia kenapa dia selalu berbuat seperti itu. Selalu saja dia baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Naam. Mereka pun bertanya. Naam. Apa jawaban dia? Bahwa aku suka membacanya. Karena memang di sana terkandung adanya sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. As-samad tempat bergantung Allah itu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan juga tidak ada yang sekufu sedikit pun bagi Allah Jalla wa'ala. Empat ayat masing-masing padanya terkandung sifat-sifat Allah. Al-uluhiyah. Dengan sebab itu aku suka membaca surat tersebut. Apa kata Nabi? Akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepada dia bahwa Allah cinta kepadanya. Bukti bahwa adanya cintanya Allah kepada pribadi tertentu. Berikutnya juga Allah cinta kepada pihak-pihak tertentu. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-7. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang taqwa, al-muttaqin, yuhibbu. Allah itu cinta lil muttaqin, kepada siapa yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 13. Innallaha yuhibbu al-muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sekian ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu cinta kepada hamba-hambanya, kepada pihak-pihak tertentu yang bertakwa, yang muhsinin. Bentuk cinta yang ketiga, cintanya Allah kepada tempat-tempat tertentu. Ahabbul buqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Kalau ingin tahu tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dalam riwayat disebutkan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Menunjukkan mana tempat yang dicintai oleh Allah dan mana yang tidak. Falhasil dari ini semua ingin memberikan faedah terkait dengan cintanya Allah kepada hamba. Allah mencintai hambanya dan hambanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai tadi terletak terkait kepada amalan-amalan hambanya, terkait dengan pribadi-pribadi tertentu atau pihak-pihak tertentu, dan juga terkait pula dengan tempat-tempat tertentu. Kembali kepada hadis tadi, bahwa seseorang tadi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun dan Rasulnya cinta kepadanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan, menetapkan, meyakini adanya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hal ini diingkari oleh Ahlut Ta'til. Orang-orang yang menta'til, menolak terhadap sifat-sifat Allah yang tidak bisa diterima oleh akal pikirannya. Bermula dengan kalimat, masa mungkin Allah itu punya sifat cinta? Berarti kalau begitu sama dengan makhluk. Makhluk juga ada sifat cinta. Sebagaimana kita ketahui, si fulan cinta kepada si fulan. Sementara Allah itu kan tidak sama dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, bawa dalil juga sebagai pembenaran. Allah tidak sekufu, tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana Ahlus Sunnah menjawab? Penamaan yang sama belum tentu sama dari sisi penerapannya. Allah punya sifat cinta, bukan berarti sama dengan cintanya makhluknya. Bedanya di mana? Cintanya Allah penuh dengan kesempurnaan dan keagungannya, sementara kecintaan yang pada hamba itu tidak lepas dengan keaiban dan kekurangannya. Walaupun namanya sama, adalah cinta. Nah, demikian cara kita menjawab. Nah, maka Ahlut Ta'til mencerna sesuatu dengan pikirannya. Ketika tidak bisa dicerna, kemudian ditolak. Sementara itu permasalahan yang prinsip, masalah akidah terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berangkat dari itu mereka menolak untuk menerimanya, sehingga ditafsirkan mahabbah itu adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala kepada hambanya. Jadi maksudnya cintanya Allah kepada hamba itu bukan berarti cinta sebenarnya, tetapi sesungguhnya adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala kepada dia. Demikian katanya. Maka ini sekali lagi bentuk tahrif, perubahan dari makna yang sebenarnya, mukhalif li ijma'is salaf minas sahaba wa tabi'in wa a'immatul huda min ba'dihim, menyelisih dari kesepakatan para ulama salaf, dari kalangan para sahabah, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan imam-imam ahlus sunnah wal jama'ah yang datang setelah generasi mereka. Maka sekali lagi kita simpulkan bahwa sifat mahabbah sifat yang sabitah, pasti, jelas, hakikah dengan sebenarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu min sifatil fi'liyah, tergolong dari sifat-sifat al-fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah Jalla wa'ala meletakkan cintanya karena suatu sebab, sebagaimana Allah meletakkan kebencian dan kemurkaan pada hamba itu dikarenakan juga karena sebab. Yaftahullahu ala yadaih, kelanjutan haditsnya. Yang mana orang tadi, melalui orang tadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa'ala akan bukakan kemenangan. Di sini mengandung bisyarah bin Nasr, kabar gembira adanya kemenangan. Padahal belum terlaksana, padahal belum terjadi peperangan itu. Nabi SAW katakan seperti ini bukan dari pribadi atau prediksi beliau, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabatan nasu lailatahum. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Maka manusia di situ, para sahabah maksudnya, mereka begadang, artinya tidak tidur semalaman suntuk, memikirkan, penasaran siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu, ketika sudah datang waktu paginya, sudah tiba waktu pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka segera mereka datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam jumlah yang tidak sedikit, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua mereka dari sahabat tadi berharap untuk diberikan, diserah terimakan bendera itu kepadanya. Tentu mereka berharap tadi dengan maksud kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Gembira ketika mendapatkan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka takut, justru mereka malah gembira. Dan bukan kemudian saling tunjuk satu dengan lainnya, tapi masing-masing mereka berharap mudah-mudahan saya yang diserah terimakan. Satu lagi berharap mudah-mudahan saya yang diserah terimakan itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak semua yang berharap kemudian mendapatkannya. Karena memang penunjukan tadi berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masing-masing berharap, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana di antara kalian? Apakah ada di antara kalian Ali? Adakah Ali bin Abi Thalib bersama dengan kalian? Tidak satu pun yang menjawab. Faqila huwa yashtaki ainai. Nampaknya ada salah seorang dari sahabat sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, beliau Ali sedang sakit kedua matanya. Tidak ada di sini ya Rasulullah. Naam. Nampaknya keberadaan beliau di rumahnya. Justru yang ditanya oleh Rasul tidak ada di tempat. Sementara yang berharap semua ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa arsalu ilaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk menemuinya. Fa utiyabih, untuk kemudian didatangkan, diajak untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainai, maka beliau meludahi pada kedua matanya. Wada'a lahu, beliau mendoakan kebaikan buatnya. Jika kalian dapati kata da'a kemudian setelahnya adalah lam, seperti yang ada di hadapan kita, da'a lahu, setelah da'a kemudian lam, maka doa kebaikan. Sebaliknya ketika kalian dapati kata da'a kemudian setelahnya ala, misalkan da'a alaihi bukan da'a lahu, maka maknanya doa kejelekan. Maka apa yang kita dapati di sini? Ala atau lahu? lahu, da'a lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, maksudnya mendoakan kesembuhan kepada Allah jalla wa ala agar Ali disembuhkan dari sakit matanya. Maka melalui beliau meludahi kedua matanya. Sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi itu menunjukkan dari alamatin nubuwah, tanda kenabian. Tidak bisa kemudian masing-masing diri menirunya. Nah, Rasulullah SAW itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Begitu memang cara mengobati orang yang sakit mata. Nah, maka jawabannya itu kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan itu salah satu ketanda kenabian beliau bahwa dengan izin Allah jalla wa ala beliau meludahi tadi sembuh seketika. Fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu, didoakan kebaikan, fa bara'a ka'an lam yakun lahu bihi waja', seakan-akan Ali belum pernah mengalami sakit mata yang seperti itu sebelumnya. 6. Sekali lagi ini merupakan tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahu ar-rayah, maka setelah itu beliau serahkan ar-rayah. Apa ar-rayah? Bendera tadi. Faqala, maka sambil beliau sampaikan pesannya, sebagaimana beliau menyampaikan pesan atau wasiat kepada Mu'ad ibn Jabal ketika akan berangkat ke Yaman. Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Perlahankan langkahmu, kata beliau. Wahai Ali, sampai engkau tiba di tempat mereka. Sampai engkau tiba di perkampungan mereka. Unfud ala rislika, berjalanlah dengan hati-hati, perlahankan langkahmu, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di perkampungan mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Jika engkau sudah sampai di sana dengan tenang, 6, maka serukan dakwah kepada mereka menuju Islam. Dari sini para ulama menyatakan bahwa diawali seruan kepada dakwah sebelum mereka itu disikapi dengan adanya peperangan, maka disampaikan dakwah terlebih dahulu karena memang mereka dalam kondisi yang belum mengenalnya, dalam kondisi yang tidak tahu. Maka sampaikan dakwah Islam, bagaimana dinul Islam yang hak ini, supaya mereka tahu. Serukan kepada mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan beritakan, kabarkan kepada mereka, bima yajib alaihim, apa yang menjadi kewajiban buat mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, yang merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah jalla wa'ala? Adalah diibadahi semata, tidak disekutukan Allah jalla wa'ala dengan yang lainnya. Dari sini menunjukkan bukti atau korelasi dengan bab yang dimaksud, menyerukan dakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Perintah beliau, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Serukan kepada mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu isya sudah tiba. Kelanjutannya akan kita lanjutkan pada waktunya nanti biidznillah ta'ala. Itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.